Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Kepada para pendengar sekalian, keberkahan dan rahmatnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pagi hari yang berbahagia ini kajian membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai di dalil yang ke-36 halaman 117 bagi yang membawa buku. Dalil yang ke-36 adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Orang-orang biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepadanya tentang keburukan karena khawatir aku akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami berada dalam jahiliyah, dalam kebodohan dan syarrin dan keburukan. Faja'an Allahu bihadal khair, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, yaitu agama Islam ini. Fahal ba'da hadal khairi syarrun, maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Qala na'am, iya. Faqultu hal ba'da dhalika syarri min khair, apakah setelah keburukan itu akan datang kembali kebenaran ataupun kebaikan? Tanya Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasulullah SAW. Na'am, kata Nabi SAW, iya. Wa fihi dakhanun, dan kelak akan ada kabut atau akan ada asap atau kebaikan tersebut akan tertutupi oleh kabut ataupun asap. Qultu wa ma dakhanuhu, apa yang dimaksud dengan kabut tersebut ya Rasulullah, tanya Hudzaifah. Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, yaitu sekelompok orang yang beragama tidak mengikuti sunnahku dan mengambil petunjuk bukan dari selain petunjukku. Ya, mengambil petunjuk selain dari petunjukku. Ta'rifu minhum wa tungkir, kalian mengenali mereka tetapi kalian mengingkari mereka. Faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Tanya Hudzaifah. Qala na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu adanya para da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, siapa yang menjawab ataupun yang mengikuti seruannya, maka mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah tolong jelaskan sifat-sifatnya kepada kami, tanya Hudzaifah. Qala na'am, baik. Qaumun min jildatina, mereka adalah orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, berasal dari negeri kita, dari Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara juga dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika kami mendapati zaman tersebut? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamihim, Nabi mengatakan hendaklah engkau bersatu dengan jamaah dan imam kaum muslimin. Faqultu fa illam takun lahum jamaah, lantas bagaimana jika kaum muslimin ketika itu tidak memiliki jamaah ataupun imam, wala imam. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha, maka jauhilah kelompok-kelompok tersebut. Walau anta abdu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya mengetahui keburukan atau pentingnya mengetahui firqoh-firqoh sesat ataupun dosa-dosa ataupun keburukan, yaitu dalam rangka untuk menghindar, untuk membentengi kita dari jatuhnya kita pada keburukan tersebut. Oleh karena itu, sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan itu. Bukan untuk mengikuti ataupun mengamalkan keburukan, tapi apa? Makhafatan an yudrikani, karena kekhawatiran terjerumus dalam keburukan tersebut. Artinya untuk membentengi diri dari keburukan tersebut. Kita perlu untuk mengetahui dosa-dosa besar. Selain kita mengetahui, kita mempelajari tentang amalan-amalan yang besar pahalanya, perlu juga bagi seorang muslim untuk mempelajari tentang perbuatan apa saja yang tergolong dosa besar. Selain seorang belajar tentang akidah, tentang tauhid, ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, juga penting baginya untuk mengetahui tentang firqah-firqah sesat, tentang kelompok-kelompok sesat. Tujuannya adalah untuk membentengi dirinya dari firqah-firqah sesat tersebut. Ketika seseorang sudah tahu kriteria kelompok yang sesat, ciri-ciri kelompok-kelompok yang sesat, maka dia akan tahu begitu mendapati hal tersebut dalam kehidupannya, sehingga dia dapat menghindarinya. Ya. Sama seperti ketika seseorang mengetahui tentang makanan yang mengandung zat-zat yang beracun, misalnya zat-zat kimia yang membahayakan tubuh. Dia pelajari, dia ketahui, kemudian dampaknya apa saja. Maka orang yang seperti ini akan lebih berhati-hati ketika dia makan makanan yang mengandung zat tersebut. Walaupun rasanya tampaknya enak, tampaknya nyaman, tapi karena dia orang yang tahu tentang komposisi daripada makanan tersebut ternyata mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, meskipun enak ya, tapi tidak disadari ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya, maka dia akan menghindari karena dia tahu. Dia tahu zat-zat tersebut dalam makanan itu. Ya. Kemudian juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Apa jamaatul muslimin di sini adalah jamaatul muslimin di sini adalah yaitu berpegang kepada tali Allah. Ya. Pemahaman yang benar. Berpegang kepada tali Allah yaitu mengikuti orang-orang yang komitmen mengamalkan Islam ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Wa imamahum, dan berpegang kepada imam mereka, pemimpin mereka yang sah. Ya. Tidak boleh seorang muslim memberontak pemerintahannya yang sah. Ya. Selama memerintahkan kepada yang baik, maka kita taati. Adapun ketika memerintahkan kepada yang buruk, maka Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada pencipta. Selama dalam masalah baik, maka kita mentaatinya. Meskipun tidak ada pemimpin tidak memiliki kekurangan. Pemimpin juga manusia seperti kita. Ya. Namun memberontaknya itu lebih berbahaya. Ya. Itu lebih merugikan daripada kerugian ataupun kesabaran yang kita jalani atas kekurangan-kekurangan pemimpin. Ya. Dan kita dapati kejadian-kejadian kita lihat di negara-negara yang di negeri-negeri yang lain yang terjadi pemberontakan kepada pemerintahnya, maka kondisi setelahnya tidak lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kepada kita untuk memberontak. Lantas apa upaya apa yang bermanfaat, upaya manfaat apa yang kita bisa lakukan menyikapi kondisi yang seperti ini, menyikapi kekurangannya pemimpin. Islam sudah memberikan arahan kepada kita dengan yaitu menasihati. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Nabi mengatakan seutama-utamanya jihad adalah kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ya, dengan menasihati, bukan dengan memberontak. Menasihati tentu yang namanya nasihat itu dari kata nasihah. Dalam bahasa disebut nasihah ya, yang maknanya secara bahasa keinginan untuk orang lain itu mendapatkan kebaikan. Jadi seorang penasehat yang jujur, ketika dia menasehati pemerintah maka yang diharapkan adalah kebaikan. Ya. Ketika mengharapkan kebaikan kepada seseorang maka dia akan sampaikan dengan penuh hikmah, bukan dengan arogan. Yang sampaikan dengan penuh hikmah, bukan dengan arogan, karena yang dia inginkan adalah kebaikan. Arogan itu identik dengan keburukan. Beda kalau misalnya motivasinya menyampaikan pesan itu adalah hasad ataupun kebencian. Maka akan tergambarkan dalam cara bicaranya, sikapnya yang arogan ya. Karena ucapan itu adalah cerminan daripada hati, tingkah laku itu adalah cermin daripada hati. Dalam hatinya ada hasad, ada kebencian, mungkin akan muncul kemudian arogansi, kemudian ucapan kotor, celaan kepada pemimpin kita. Tapi Nabi ketika menjelaskan tentang jihad yang paling afdol tadi, jihad yang paling utama itu adalah nasihat yang benar, kalimatu haqqin. Ya, kalimat yang hak, kalimat benar. Nasihat yang benar kepada pemimpin yang zalim. Ya, bagaimana cara yang tepat dalam menasihati pemerintah yaitu jelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah menjelaskan semuanya, tidak ada satupun panduan hidup kecuali telah Nabi jelaskan bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bermasyarakat, demikian juga bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ini semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu kesusahan untuk mencari pedoman ya dalam menjalani kehidupan ini. Cukup Islam sebagai pedoman kita. Ya. Ajaran yang telah Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari Arafah, saat Nabi Haji Wada ya. Telah aku sempurnakan ya nikmatku, telah aku sempurnakan agamamu bagi kalian dan juga telah aku sempurnakan nikmatmu dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita panduan dalam menasihati pemerintah adalah dengan apa? Yaitu dengan tidak terang-terangan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya ya, man arada an yunsiha lidhi sultan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, itu nasihat. Nasihat itu maknanya apa? Iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan bagi yang lain. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, artinya dia menyampaikan pesan, motivasinya adalah cinta, sayang, ingin kebaikan dari seorang pemimpin ini menjadi baik. Maka janganlah dia menasihatinya di depan umum khalayak, di depan rakyatnya. Ya. Di jalan-jalan, tapi hendaklah apa? Hendaklah dia tarik tangannya kemudian berbicara empat mata dengannya. Artinya tidak terang-terangan. Karena pemimpin juga harus dijaga kehormatannya. Ya. Wibawa pemimpin adalah wibawa sebuah negara. Kalau kita cinta dengan negara kita, maka kita jaga. Kita jaga wibawa para pemimpin kita. Ya. Ini ya, dengan menasihati tidak terang-terangan. Dengan cara yang sopan, dengan cara yang hikmah. Dan itu insya Allah akan lebih bermanfaat. Ya. Akan lebih bermanfaat kepada masyarakat, tidak akan terjadinya kerusuhan, kemudian juga mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Dan juga akan lebih manfaat bagi orang yang kita nasihati, yaitu bagi pemerintah yang kita nasihati. Dia akan lebih legowo, akan lebih ikhlas menerima nasihat kita. Sama seperti kita ketika melakukan kesalahan, Kemudian diingatkan di depan umum, diingatkan di depan orang banyak. Nah, kita tentu saja tidak ridho dengan hal tersebut. Berat hati ini untuk melapangkan, untuk membuka menerima isi nasihat itu. Berat. Kalaupun menerima itu terpaksa. Ya, itu terpaksa. Tidak legowo. Itu kita. Kita saja kalau digitukan ya, tidak ridho. Bagaimana dengan pemimpin? Seorang yang memiliki kedudukan, yang sepatutnya kita memberikan hak bagi setiap orang itu sesuai dengan kedudukannya. Ya, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap orang itu hak-haknya masing-masing. Maka harus kita jaga. Oleh karena itu Islam ini agama yang penuh kedamaian, ya. Penuh dengan kesantunan dan ajarannya adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, ya. Rahmat bagi seluruh alam. Ya. Ini yang pertama, dengan menasihati pemimpin dengan cara yang sopan tadi. Yang kedua, dengan mendoakan pemimpin. Ada yang lebih manfaat daripada sekedar memberontak, ya, daripada pemberontakan yang menumpahkan darah, menimbulkan kekacauan, ya. Islam melarang hal seperti itu. Islam melarang. Ya, jadi tidak benar ketika seorang memahami bahasanya Islam ini bertentangan dengan kecintaan kepada NKRI. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada negara Republik Indonesia. Untuk cinta kepada tanah air kita. Untuk taat kepada pemerintah kita. Ini Islam yang benar. Ini adalah ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Nabi sampai mengatakan, man ata'ani faqad ata'allah. Wa man ata'al amir faqad ata'ani. Ya. Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepadaku. Jadi taat kepada pemimpin bagi seorang muslim itu bernilai ibadah. Dalam masalah yang ma'ruf, bukan hanya sekedar menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Tapi itu adalah, bagi seorang muslim, itu adalah ibadah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Selama pemimpin itu muslim, kemudian memerintahkan kepada hal-hal yang baik, maka kita taati, wajib kita taati. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW pernah ditanya ketika menjelaskan tentang akan ada pemimpin yang hati mereka hati-hati setan dalam tubuh-tubuh manusia. Seorang sahabat bertanya, afalanu nabidhuhum bisayf, apakah tidakkah kita perangi pemimpin yang seperti ini dengan pedang, ya Rasulullah? Nabi mengatakan, la, tidak. Coba kalau kita sudah tahu pemimpin kayak gitu kejamnya, ya, hatinya tidak ada rahmat sekalipun. Sampai Nabi gambarkan hati setan dalam tubuh manusia ini sudah zalim seperti apa ini. Tidak hanya sekedar korupsi dan lain sebagainya, ya. Ini sudah sangat mengerikan, ya. Tidak ada rahmat, pembunuh berdarah dingin atau apa. Zalim sekali kepada rakyatnya. Apakah kemudian kemudian para sahabat kan, ya, seperti ya para sahabat, ya. Para sahabat Nabi SAW dengan polosnya bertanya kepada Nabi SAW, tidakkah kita perangi saja? Seperti pertanyaan kita, ya. Harus kita perangi pemimpin yang kayak gini. Tapi tidak, Nabi SAW, ya, lebih hikmah dalam ilmunya, lebih dalam, lebih hikmah. Ya, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya, apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah SWT. Beliau mengatakan, la, jangan. Ya, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih melaksanakan sholat. Ya, tidak boleh. Alhamdulillah pemimpin kita jauh lebih baik daripada kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu, yang lebih manfaat, ya, yang kedua, cara yang kedua adalah dengan mendoakan pemimpin, doakan kebaikan. Ya, sudahkah kita pernah mendoakan pemimpin kita, Bapak Presiden kita, Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gubernur kita atau Bupati kita di waktu-waktu yang mustajab? Ya, jangan lupakan mereka juga dalam doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajab. Karena jika mereka baik, jika mereka mendapatkan pertolongan Allah, taufik dari Allah, kebaikannya tidak hanya dirasakan oleh mereka sendiri dan kita juga, tapi akan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, seluruh rakyat, ya, negara kita. Ya. Maka bisa jadi dengan satu dosa, satu doa kita yang terkabulkan, kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya, dari lebih dari 200 mungkin 180 juta kaum muslimin di Indonesia kan. Ya. Ini penting untuk kita sadari bersama. Baik, kemudian di sini di akhir hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kembali, "Fa illam takun lahum jamaah wala imam?" Kalau ketika itu tidak ada jamaah dan juga tidak ada imam pemimpin kaum muslimin ketika itu, maka fa'tazil. Maka jangan kamu ikuti perpecahan-perpecahan itu. Ya, kelompok-kelompok sesat tersebut yang tidak berpegang dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Seperti yang kita sudah jelaskan apa makna hablullah tadi. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Dijelaskan oleh para ulama tafsir maksudnya berpegang dengan mohon para sahabat Nabi SAW. Nah, kalau ketika suatu zaman sudah sangat asing orang-orang yang berusaha untuk berpegang kepada kebenaran ini, ya, tidak memiliki komunitas yang banyak, ya, tidak memiliki payung, ya, tidak, ya, mereka sangat terasing sekali. Maka apa yang dilakukan? Nabi menyarankan hindari firqah-firqah itu, jauhi, jangan dekati, ya, jangan ikuti kebanyakan orang. Jauhi meskipun kamu harus menggigit akar pohon hingga engkau mati. Ya. Artinya asingkanlah dirimu dari orang-orang yang seperti itu. Sibukkan dengan, walaupun harus dengan sibuk dengan duniamu. Ya. Asalkan bisa menghindarkan, bisa membentengi diri kita dengan membentengi diri kita dari bahayanya syubhat-syubhat kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Baik. Kemudian hadis yang ke-37 adalah hadis dari sahabat Irbab bin Sariyah. Ya, ini dalil yang ke-37. Hadis dari sahabat Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang membuat mata menangis dan hati menjadi takut. Kami berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ini adalah nasihat perpisahan. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Qad taraktukum 'alal bayda." Aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. "Lailuha kana hariha," malamnya seperti siangnya. "La yazighu 'anha ba'di illa halik." Tidak ada orang yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan mendapati perselisihan yang banyak. "Fa'alaikum bima araftum min sunnati." Ketika terjadi perselisihan yang banyak tersebut, maka peganglah apa yang kami, yang kalian ketahui dari sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. "Addu 'alaiha bin nawajid," gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. "Wa 'alaikum bit tha'ah," dan hendaklah kalian taat kepada pemimpin kalian. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk taat. Tidak pernah Nabi memerintahkan kepada kita untuk memberontak pemimpin sezalim apapun. Ya. Karena Nabi tahu mana yang lebih maslahat untuk umatnya. Ya. Mana yang lebih manfaat untuk umatnya. Adapun kita, nalar kita dangkal, ya. Ilmu kita pendek. Ya. Yang kadang masih terpengaruh dengan emosi dan perasaan. Nabi SAW berpikir dengan wahyu. "Wa'alaikum bitta'ah," taatlah kalian kepada pemimpin kalian. "Wa'in abdan habasyian," meskipun yang memerintahkan kepada kalian seorang budak dari Habasyi. "Fa'innamal mu'minu kaljamalil anifi," sesungguhnya seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Unta yang jinak, "haithumaqi dan qada," dimana saja dia diperintah maka dia akan menurut, selama itu adalah kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim, Al Baihaqi dan yang lainnya. Maka dalam hadis ini berisi pesan yang sangat penting. Kenapa? Karena Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung usia beliau. Ya. Dan ini sudah ditangkap dalam firasatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti katakan Irbad bin Sariyah di sini. Kami berkata, itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Ya. Dan namanya firasat seorang mukmin itu hak, ya. Wattaqi firasatal mukmin, ya. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang-orang beriman, karena firasatnya orang beriman itu adalah kebenaran. Ya. Dan nasihat yang disampaikan di ujung usia, ya, di ujung usia, ketika mendekati ajal, itu adalah nasihat yang paling baik, nasihat yang paling penting. Ya. Bisa dikatakan itu adalah kesimpulan hikmah yang telah diambil selama dia menjalani kehidupan. Biasanya disampaikan di wasiat-wasiat disampaikan di ketika ajal sudah dekat. Ketika sudah terbaring sakit, ya. Namun Nabi ketika menyampaikan ini beliau masih sehat, tapi ada beliau tentu saja memiliki firasat kan dekatnya ajal. Ya. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyampaikan bahwasannya, ya, aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, ya, malamnya seperti siang. Artinya agama ini sudah jelas, kebenaran itu sudah sangat jelas, tidak rumit, ya. Kebenaran itu mudah difahami, tidak membingungkan, sesuai dengan logika sehat manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Adapun kesesatan, maka itu memusingkan manusia. Ya, membuat seorang itu sempit hidupnya, ya, susah untuk difahami dengan fitrahnya, ya. Adapun kebenaran adalah sesuai dengan fitrah. Jadi kebenaran ini telah jelas sejelas-jelasnya. Namun masih saja ada manusia yang ingin mencari hidup yang rumit, ya, mencari metode beragama yang neko-neko. Padahal kebenaran itu simple, ya. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dalam beribadah ada dalilnya diamalkan, tidak ada dalilnya sudah ditinggalkan, ya. Dalam masalah muamalah lebih longgar lagi, al-aslu fil asya'il ibahah. Dalam masalah muamalah silahkan longgar, hukum asal bermuamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Dan Islam telah mengatur semuanya, masalah ibadah, masalah muamalah, ya, masalah semua kehidupan telah diatur oleh Islam, baik secara rinci maupun melalui kaedah-kaedah umum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kebenaran ini telah jelas, ya. Sejelas matahari di siang hari, ya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari kebenaran itu melainkan akan binasa. Kemudian Nabi mengatakan bahwa akan muncul banyak kesesatan, banyak firqah-firqah, perselisihan yang banyak. Apa yang Nabi sarankan? Peganglah sunnahku ini dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sunnah di sini maksudnya bukan sunnah yang kita fahami, ya. Sunnah yang bermakna hukum anjuran. Kalau sunnah yang bermakna hukum anjuran, ini adalah definisi sunnah menurut para ulama usul fikih, ya. Yaitu suatu perintah yang tidak ditekankan. Namanya sunnah. Kalau menurut ulama fikih, itu adalah perbuatan jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan, jika dikerjakan karena Allah berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini makna sunnah yang sering difahami kita orang awam, ya. Tapi sunnah ini maknanya bermacam-macam sesuai dengan konteksnya, ya. Kalau menurut ulama, menurut pandangan akidah, maka sunnah itu bukan itu. Sunnah itu adalah apa? Yaitu metode beragama, jalan hidup, ya. Panduan beragama, panduan hidup yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini yang dimaksudnya adalah metode beragama, al-manhaj at-tariqah, ya. Jalan hidup, metode hidup menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin juga maknanya adalah sunnah yang bermakna at-tariqah, ya. Sunnah yang bermakna jalan hidup, ya, metode beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sabda beliau ini, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnahnya dan sunnah para sahabat Nabi SAW, terutama para khulafaur rasyidin. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW di atas pemahamannya para sahabat Nabi SAW. Dalil yang ke-38 adalah hadis dari sahabat Muawiyah, semoga Allah merahmati beliau. Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka, karena sahabat Muawiyah ini sahabat yang banyak dizalimi oleh orang, ya. Banyak orang mencela sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, terutama orang-orang Syiah yang mendakwahkan dakwahnya di negeri ini dengan cinta pada Ahlul Bait. Ya, itu sebagai pemanis saja, padahal aslinya tentu dusta apa yang mereka nyatakan itu. Buktinya mereka mengkafirkan Ahlul Bait yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Ibunda Aisyah itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah, ya. Padahal Aisyah ini orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapakah manusia paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah, Aisyah. Ya. Minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, maksudnya abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagaimana mungkin seorang dikatakan cinta Ahlul Bait sementara Ahlul Bait yang paling dicintai oleh Rasulullah mereka kafirkan, mereka benci. Maka jangan sampai kita tertipu dengan slogan ini. Itu hanya slogan kosong, tidak ada maknanya. Biasanya kemudian ketika seorang itu sudah tertarik dengan ajaran ini, ajaran Syiah ini, ya, dengan slogan Ahlul Bait, setelah itu setelah dia mulai loyal, maka akan disampaikan kebencian kepada sahabat Muawiyah ini. Ya, Muawiyah radhiyallahu anhu arda. Dijelaskan tentang kekurangan-kurangannya, padahal banyak dustanya, ya. Banyak cerita-cerita dusta yang disebutkan kepada sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, padahal ini sahabat yang mulia. Beliau yang menuliskan wahyu. Beliau adalah salah satu dari sahabat yang menulis wahyu, Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian nanti setelah tertanam kebencian kepada Muawiyah, ditanamkan kebencian kepada sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah dan lain sebagainya, sampai kepada Khulafaur Rasyidin, sahabat yang paling mulia, empat sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kalau Ali tidak, ya. Ali bahkan mereka tuhankan, sebagian mereka sampai menuhankan Ali, ya. Ya. Kemudian apa? Diarahkan untuk membenci tiga sahabat yang mulia ini, yang termasuk Khulafaur Rasyidin, yang Nabi perintahkan dalam hadis tadi yang kita baca untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Akhirnya kemudian mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, ini bahaya, ya. Kalau orang sudah dalam dirinya wibawa sahabat itu sudah tidak ada, maka gugurlah agamanya, ya. Gugur agamanya, gugur imannya. Kenapa? Karena Islam ini sampai kepada kita melalui perjuangan para sahabat. Tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita melainkan dari jalur sahabat. Bahkan Al-Quran ini juga sampai kepada kita melalui jalur para sahabat Nabi SAW, ya. Jika seorang mungkin mengambil sanad Al-Quran, nanti akan ada jalur sanadnya, ya. Nanti dari dia kemudian gurunya sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah SAW, kemudian Malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran ini juga lestari sampai kepada kita melalui perjuangan para sahabat Nabi SAW. Nah, inilah, ini sebenarnya adalah visi daripada para musuh-musuh Islam yang ketika mereka ingin menghancurkan Islam ini tidak memiliki argumen yang bisa mengalahkan argumen yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam Islam ini, maka yang mereka lakukan adalah menjatuhkan tokoh-tokoh Islam, ya. Menjatuhkan martabat tokoh-tokoh Islam sehingga ketika mereka tidak memandang mereka itu mulia, penting, petuahnya perlu diambil, lalu kemudian, ya, gugurlah Islam dalam hati mereka. Nah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah." Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas perintah Allah. "La yadurruhum man khadalahum." Tidak akan membahayakan orang-orang yang mencela mereka. "Aw khalafahum," atau menentang mereka. hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Sampai datanglah keputusan Allah sedangkan mereka senantiasa menang di atas kebenaran. Maka kebenaran ini, Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah SWT, akan tetap ada di setiap generasi, di setiap waktu. Kebenaran ini akan tetap ada, tidak akan pernah punah. Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka yang menolong kalian itu bukan yang lain, yang akan menolong kalian itu Allah sendiri dan akan meneguhkan langkah kalian. Siapakah yang bisa mengalahkan sebuah kelompok ataupun sebuah kelompok atau sebuah ajaran yang penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, kebenaran ini akan senantiasa ada, akan senantiasa menang di setiap generasi. Dari zaman Nabi SAW sampai akhir zaman ya, itu akan ada orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran. Ini dalil bahwasanya Islam tidak akan pernah punah di atas muka bumi ini sampai tibanya hari kiamat, tidak akan ada, tidak akan punah. Ya. Nabi mengatakan di sini hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Wa hum zahiruna 'alan nas, mereka senantiasa menang di atas manusia. Kebenaran itu akan selalu menang. Ya. Dan kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, pada zaman ini Islam itu diserang dari mana-mana. Islam diserang menggunakan senjata. Sampai saat ini beberapa kaum muslimin, saudara-saudara kita, masih dalam kondisi terjajah ya. Kemudian ya, dan lihat saja, pada zaman ini negara yang terjajah adalah rata-rata negara yang di situ dihuni oleh kaum muslimin, orang-orang Islam ya. Semoga Allah SWT menolong saudara-saudara kita yang lemah. Kemudian juga Islam diserang dari dalam, dimunculkannya orang-orang munafik, orang-orang liberal yang ingin merusak Islam, orang-orang orientalis, orang-orang zindik yang ingin merusak Islam dari dalam. Dari luar diserang, dari dalam di luar. Kemudian juga citra Islam diperburuk ya. Orang-orang musuh-musuh Islam bersekongkol menggelontorkan dana besar-besarnya untuk membuat citra buruk Islam ini di mata internasional. Dicitrakan teroris lah, dicitrakan kejam lah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi diserang dari mana-mana. Musuh-musuh semuanya bersekongkol untuk menyerang Islam. Tidak yang kafir ataupun yang musyrik ataupun yang ateis ya, semuanya bersekongkol menyerang Islam. Maka yang sampai-sampai saya pernah mendengar pernyataan dari guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala ketika mengkaji kitab Tauhid di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kalau seandainya yang diserang seperti Islam saat ini adalah selain agama Islam, selain ajaran Islam, maka tentu telah lenyap dari muka bumi ini. Ya. Sudah hilang ajaran ini dari muka bumi ini. Bayangkan diserang dari mana-mana ya, dari luar, dari dalam, diserang citranya, diserang pemikirannya ya. Tapi Islam tetap tegak, bahkan orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Saudara-saudara kita di Eropa. Ya, gelombang mualaf begitu besar ya. Justru sebaliknya. Justru semakin menang ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena yang menolong Islam ini adalah Allah. Kita menang bukan karena senjata kita yang canggih, bukan karena banyaknya pasukan kita, bukan. Tapi kita menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan senjata canggih, mengandalkan pasukan, mengandalkan kekuatan kita atau jumlah kita yang banyak, kita sudah lenyap dari muka bumi. Tapi yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang ke-29, dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini datang dalam kondisi asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang asing. Islam ini ketika Nabi SAW pertama berdakwah di Mekah sangat asing ya. Sampai-sampai Nabi SAW dijuluki dengan julukan-julukan yang menyakitkan ya. Saking asingnya mereka, ini ada ajaran baru. Tidak seperti ajaran nenek moyang mereka, asing. Saking asing yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika itu, muncullah reaksi apa? Beliau mendapatkan julukan-julukan yang sangat menyakitkan, julukan gila, julukan penyihir, ya. Julukan seorang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Ya ini. Ini julukan-julukan yang menyakitkan. Maka Nabi sudah mewanti-wanti di sini bahwa Islam ini akan kembali dalam kondisi asing. Ya, di akhir zaman Islam ini akan kembali dalam kondisi asing. Siapakah mereka yang asing di sini? Disahkan dalam hadis yang lain, unasun salihuna fi unasin su'in katsirin min man ya'is man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang buruk. Orang yang mendurhakai mereka atau yang memerangi mereka lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang senantiasa baik di tengah rusaknya manusia. Maksudnya baik di sini bagaimana? Ya, senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam yang murni. Ya. Karena Islam ini akan banyak nanti penganutnya. Sampai Nabi mengatakan nanti kalian itu akan banyak. Ya, tapi banyaknya kalian itu seperti buri lautan. Ya. Jadi keterasingan di sini bukan berarti ketika itu kemudian Islam minoritas. Tidak semata-mata dimaknanya seperti itu. Mungkin ketika itu Islam itu banyak penganutnya. Tapi keterasingan di sini adalah karena yang berpegang teguh kepada ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi, ini sedikit. Mereka asing. Itulah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itulah orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat senantiasa di atas kebaikan, kebenaran di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi Islam ini akan kembali seperti yang dirasakan Nabi ketika awal dulu ya. Nabi di awal dulu asing, menyakitkan, sabar, diusir, dijuluki dengan julukan yang menyakitkan. Sama juga nanti ketika kondisi Islam ini sudah terasing dan saat ini kita sudah mulai merasakan keterasingan itu, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran mendapatkan julukan-julukan yang merendahkan sekali ya. Sudah mulai terasa keterasingan itu. Maka dia akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika di awal-awal Islam dahulu. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, memperingatkan kita untuk bersabar ya dalam mendakwahkan Islam ini kepada umat. Demikian yang bisa kami sampaikan para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita simak bersama di pagi hari yang berbahagia ini dapat bermanfaat, menambah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.